Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqiyyah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyya ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hal. Amma ba'du. Nyeritakan ayat pun kita bisa dulu sing dipunukil dening Syekh Wahab bin Munabbih. Dipun langsung seketik. Wa bima lan undang-undangan mutiaran dinukil apa nakola kang wis nukil ing masa Syekh Wahab bin Munabbih wa bin Munabbih ya Zabur saking kitab Zabur. Wonten ing kitab Zabur wonten dawuhipun Allah wa man azlamu mimman abada lil jannatin aw linarin. Laulam ahlu jannatan walanar alam akun ahlami an uto'a waman utawi soko iku ahlami ulangi wayo iman kudinan saking wong ada barang ibadah sepemani ini sud oleh ibadah di jannatin krono pas warga awin ngarin utawa krono nindari neraka. Bisa salah tempat nganggep swarga luwih penting neraka luwih medeni katimbang Allah. Nggolek logika wae lawan makhluk lamun ora gawe sapa sing jangkatan ing swarga wala narang ora gawe sapa sing ing neraka. Nek aku ora gawe swarga ora gawe neraka alam aku ana ta ora ana sapa ingsun iku ahlan pantes lek aku doa bareng ento kita ati sapa ingsun. Apa lek aku gawe swarga ora gawe swarga ora gawe neraka njur aku jadi pangeran sing gak pantes disembah. Ning gara-gara ora enek swarga ora enek neraka. Lah nek ora ana badan ning aku krono swarga krono neraka berarti kowe budhalmu badan kuwi ora nyembah aku tapi nyembah swarga neraka. Au kama qala azza wa jalla utawa kaya oleh dawuh Allah azza wa jalla. Jadi ini bukan persis menopo takdir bukan persis. Wafi akhbari Musa yang iku yang dalam biro-biro ceritanya Nabi Isa Al-Asa Iwa ra'aita utawi atau jauh Iwa ra'aita Iwa ra'aita kekala menunggali Yogosiro ningali at-taqiyya ing wong kang takwa sira ningali masyhurkan engkang bronto bronto di pelabuhi ing dalem nyupreh pengera faqat alhamdulillah teman-teman wis ngalahaken hu ing at-taqiyya wong sing takwa apa sing akan balikan yang kuno-kuno kesengseng pengeran ngalaknya amma satu urusan aku ayah siwa rusak liane Allah pokoknya yang berenak langsung takwa ini kok wis bronto sing dibutuh mimpi menggusi Allah mesti wong ini wis lali karo urusan-urusan aku ayah liane jadi yang ini yang belum otomatis otomatis ini ya otomatis mungkin anda tidak jadi cuma sasaran yang awal yang benar ini kalau sama jawab kiasin seorang bisa menang tidak boleh berdoa Allah kesengsem karo hati kesengsem karo hati itu uang itu mesti seorang rakan urusan liane hati uang lagi kesel-kesel urusan sawah jadi sawah itu dipasang sebagai sesuatu yang memang jadi cita-cita yang harus segera terselesaikan soalnya untuk itu kan ingin menutupi banyu lah orang yang dibanyu tak kemarin banyu anu semacam-macam akhirnya sawah itu menjadi sesuatu yang memenuhi hatinya masyhur itu kebek berarti maka urusan sakyane sawah mesti diwiburno diomong ini kan kamu kanu kan kan digawe mantu alah ya sudah untuk mantu warita besok aku tak romo saya ini sawah saya otomatis aku bilang bukan sesuatu yang tahu ini aneh-aneh. Banyak yang cek kebuk mengati itu Gusti Allah, ya otomatis urusan dia ini Gusti Allah jadi bukan penting. jadi mboten penting. Pali sampeyan Allah dadi lali. Niku. Wonten kabar malih, wonten cerita malih kabeh. Terutama lagi salah satu. Niki insyaallah niki kitab Injil wonten yang mandul kanca Kristen sing paham kitab Injil insyaallah ceritanya. Itu kau tengah injil nopo. Wemarulang lewat sopo Musa Nabi Isa alaihissalam. Alako ipatun yang ngatasi sak gerombolan mulai ibad bisa kiri kabu. Kodih taruh bukan teman-teman kodoh kodoh. Mulai ibad jadi kalau sakit sakitin ibadah. Kanan kaya-kaya satu menikah belum aku iku asyaran pura-pura gribo albalia itu kan rusak gribo itu mencoba kan berubah gribo gribo itu lulang kudus dan dihasilnya berarti tulangnya dibalik kemarin dibendungi berarti bentuk ini kaya kudus. Pas dengan bulu ini kok ditawainya apa tapi dingin ini gak jadang terus dengan tangannya ini kok biasanya lah karena langsung ini dingin langsung biasanya banyu dengan tangannya pedes ini kok lebih kan orang pun gak bisa kali dan itu sak gribo gribo ini kok rusak ini kok lah bocor. Ini anak bocor, ini aku gak enak bisa nyebar, itu akhirnya ngelompek. Jadi orang Jawa gak ngalami lom boleh. Lom, kogong, awake sampai kuru banget. Sampai ngelompek kayak, coba kantong anak isinya. Ini aku Jawa gak ngalami lom boleh, galon gak berbuat. Pinanggir yang saya mau temiku, tak bisa lah terjadi. Pakola mau jauh sopo nanti bisa man antum sambal ini simpel ya aneh ini bagai itu di kaya waktu awak yang terkuru dari galung dari kulit pakola mau ketemu mati sopo sopo ta'ifah kawulah-kawulah itu sama mati nah ini ibadah kita nah ini tadi kita ibadah kita kawulah Allah Ta'ala. Pakola mau jauh sopo Nabi Isa. Buat itu tidak jadi ramban baca kok sampai jekrik. Tak jadi dah begini jadi. Si ramban super itu nopo. Baca mau kita kaki sampai kalau li ayu saya. Kalau nak ibu suci suci. Bali ayu saya dengan kalau nak ibu suci suci tak abad pun. Ibadah anjingan kaki, anjingan ibadah kok sama lagi itu jadi kerangka menopo. Kalu moga podo matur sopo ibadah mo. Terus pun di wong, Gusti Allah ni boleh jauh moyo mau tenar di mo. Kalau kamu dadek nerti lain kita sokolo kusi Allah didadek nerti lain saking rokone Allah pahitlah mengembangnya wedi sokolo kita menghasilkan kusi Allah itu kadung gamon rokok itu rasa sangat jenis ngobrol rokok itu langsung bangkang-bangkang ketempuan ibadah itu kurang berhenti kakala mengajaknya sokolo Nabi saya ngomong lek panjang oleh ibadah kronologi rokok fahakun ala Allah hakun itu mesti tetap ala Allah yang ngatasi kusya Allah aku anyu minah artian to mentosakan sopa Allah kumun sirotabih nyelamatakan sopa Allah kumun sirotabih diselamatkan lima saking rokok hitung kan pergi sirotabih minah saking rokok gak payah sembok suun gue aman sangkan rokok sing jadi pendorong gue kalau pengen selamat sangkan rokok buku-buku lagi rokok mesti kusi Allah kau nyelamat mawakmu sama rokok ini lagi gandengnya kami kali hati sini kok anak anda demi abdi bi. Aku itu tergantung penyonone kawula kumang aku. Lek kono nyono aku tukang jikuran rokok. Jenenge nyono aku sing iso nyelametno, ya tak selametno. Ngoten. Semajan nuli meliwati saka Nabi Musa, Nabi Isa, ing ibadullah wallahu. Pamaran kok banjur liwangan maneh kok ana bumi Isa di akhir lawan kelompok liyane maneh. Asap darah itu banget. Sungliane itu luwes banget maneh apane ibadatan lan ibadah mung timbang saking sing pertama. Mun sing kelompok wedi neraka mung ditinggal niki kepanggih malah kelompok malah sing oleh ibadah luwe tentu katimbang sing pertama. Pakola moko jauh sapa Nabi Isa li ayi sayyidin ta'abbatu li ayi sayyidin kono ijine suwi-wiji ta'abbatu ibadah sira kabeh kono padha matur sapa akoni kelompok kedua niki sami matur sawwaqana Allah ila jinan wa ma a'adda fiha li awliya'ihi fa nahnu marjuha sawwaqos dadi akan bronto bronto ini cara saat itu apa? Ya kebelet ya malah ya sawwaqamun dadi akan bronto maing kita sopono kusya Allah bronto ila jinan maring suaraku penasaran orang betah udundang bronton bermatun orang yang panen-panen bronton diungkas panen lho bentangnya sampai nyawur itu bronton sami kali ini ibadah apa kawulan Allah ini dimingin suaraku wah kesuan karena mereka mati barang udah gabung dan untuk suarga suarga udah jalan bentuk naik kita sepuluh kusuma ilah jimani marim suarga wah malam saya ada kan mesti dia akan sopuk Allah pihak yang dalam jimani mau disediak dari awliya ini marim kedua kira-kira kawalan kira-kira kekasih ya Allah panarji panahmu mongkol kali kita iku narji ngarep arep sapa kita haeng jinan langge tersundi ning Nabi Isa wae jenengan nek cerita swarga kaya ngoten iki kon kuwito dari kurang-kurang wa mapan kuwi kurang-kurang bon terus swarga niku kaya ngoten tersundi mboten kroba mubah murah di pulau itu yang paling tinggi. Selain pulau Getung, Gajah, Kerangan, Sembarang, Kalir, bukan masalah. Sepenting asal suara. Pakola mau jauh sekolah Indonesia. Hakun ala wali ayo iya kemarau jauh pun. Kayak panjang ngomong, pemenang iya pun. Hakun mesti ala wali yang ada sekusi Allah. Apa sing mesti anyu dia artine kemari sapa Allah kumeng sira kabeh maraja utung ing apa ae raja utung kang wis arep sira kabeh nek ngono tenan mesti kula sepakat mesti Gusti Allah bakal paring apa sing mbok ini Gusti Allah ora bakal ngenjani janji akhire kelompok kedua ini ditinggal kalih Nabi Musa. Semaja wajan liwati sapa Nabi Musa ngene akhori. Pemane ganjur liwat maneh sapa Nabi Musa di akhori lan kawan kelompok liyane sing ketiga. Ya tak ada dina kang padha ibadah sapa akhori. Faqala monggo saya sapa Nabi Musa mantu. Sampai lan ibadah sampai ora roh wektu sampai koyok ngomong-ngomong baru apa yang namanya malam sama itu gak jadi iya kalau kodumatur sopa akhorin ketiga ini qawla lillahi azza wa jalla lam na'budu khawfan min nari wala shawqan ila jannatihi wala tinkubban lahu wa ta'ziman li jalali. Saman itu sinten Pak? Yang dia itu saman jawab al-mukibbun al-mahlu al-mukibbun. Nah, kalau tadi kita itu al-mukibbuna kira-kira wongkang tresno lillahi maring Allah azza wa jalla. Kalau ini yang singkangan Gusti Allah anak budu boten ibadah saka kula kuwi Gusti Allah kau pangrono wedi menawi bisa kene neraka Allah niku mboten blas kula niku kalih neraka mboten wedi wa syaitan lan boten krana bronto ila jalan ing maring swarga Allah nggih mboten mlebet swarga nggih mboten mlebet neraka walakin kubban tetapi ini ibadah krono demen lahu maring Allah wa ta'ziman lan ngagungaken li jalali maring keagungan Allah. Pokoke bisa lan iku ketok dadi Gusti Allah matur kula mawon. Kula ben dadi kawula mawon Gusti Allah sing dadi pangeran. Kula niku saged mbuktekne wonten mawon pun mantep. Kula diolehi niku jenenge tok niku rumah kula pun lega. Lah soal rokok soal gunung rokok ini pula nama mengimini mata. Dia berarti kalau betul percaya malah percaya Allah. Percaya sahaja mesti ulama kau lah soal itu. Tapi waktu ni tu belum tak ada penting. Lupa penting sih lupa soal itu. Ia sengaja kalau yakin kira kalau jungkir ini kekasih Allah. Mungkin tahu kau itu sembarang kali, dengan kopi susu, dengan wow, benar-benar macam-macam. Tetapi ini pun betul penting. Yang penting sih nyuguhi. Luwih seneng cuma tunggu si Allah, katakan cuma teng swargo utawi neraka. Pak Kolam akan jawab. Coba Nabi Isa. Antum aulia Allah ya Allah. Maafin umurku. Al-Uqima Fa'akoma Baina Adumini Antum Utawi Sirotaka Iku Awliya Allah Kira-kira kekasih itu si Allah. Dia sampaikan ini singkiran kekasih itu si Allah. Mulanya Panahmu Moko Utawi Insun Nabi Isa Panahmu Utawi Insun Nabi Isa Antum Utawi Sirotaka Iku Awliya Allah kira-kira kasih Gusti Allah hakon kang sejati maafun serta sira kabeh umum kudu perintah saka ingsun an ugi mayen pamanggen bapa ingsun lha iki wong sing dikok kagoleke kaya aku karo bisa ora diutus nggoleki sampeyan kabeh iki aku diutus lek pengen mampir pengen manggon kongkon nggoleki kelompok kongkon gula ibola demen yang Gusti Allah lek demen ini demen swarga ya pun apa ya tapi ini kurang dulu enak uang belum kerja karena apa itu ya enak pendakan ya mau mau serdek kalau Pak ya isi akan itu serdek tanggal itu uang lokro itu kemandangnya orang karena demen kerana kerana melihat si opah ni kau, yang sini kedua ni kerana dijukun kadung janji, terus kadung tanda tangan ni jago untuk diselesaikan. Kalau tak selesai, kemudian ditutup. Kalau tu ditutup, terus rawat. Dasar kedua kerana ditutup. Berarti betul kerana ngerjain si ngompol. Yang terakhir kerana ketiga ni kerana banyak ngerjain si merintah. Karena banyak demen Gusti Allah, Gusti Allah demen, demen tu perintah Gusti Allah. Wong Jawa ngarani ringgi asu dikite. Asu disebut itu mesti melayu. Melayu ni asu disebut itu awam ya dibanding aku yang demen dikongkon. Taman demen jasane calon bojone nggih ya silsilah yo wis suwe. Bakalan sampeyan di kandang anu karo mae. Iki selametane mbahmu. Iki tonjokan iki tengorono. Ya saya ora karuan, ora usah dikongkon aku dibujal. Dikongkon wae nek ora nemen. Nek wong kok nek demen ukurane mesti kelatu. Janji jam itu ngono nggih. Serah itu wis teko wae. Nek ora patek demen yo malam-malam ngono. Umat itu diperintah sapa insun Nabi Isa. Diperintah iman yang to manggon sapa insun. Faqama maka banjur manggon sapa Nabi Musa baina ahli mana tengah tengahe aulia Allah. Akhirnya Nabi Isa itu manggon bener. Wakil Abdul Hakam yang dalam dawuh sanes apa sing liya. Ana usah dene Nabi Isa iku kala dawuh sapa Nabi Isa di awal nama-nama yang pertama kata makhlukon makhlukon sifum makhlukon akhbatum kelompok yang pertama dan kedua lalu kita ditakon dengan Allah. Ini cerita sangat ya menurut dua ayat sana. Wah kalian itu baca kok sobat pun jegrik itu kenapa itu pak baca sundi loh tapi misalnya pulau itu tidak sampai disiksa Gusti Allah. Akhirnya kalau Nabi Isa dikomentari ya mantep apa lho padha-padha makhluk sama dewi. Wong neraka lho dhewe makhluk sama dewi makhluk. Itu lho apa padha-padha makhluk lan sama kok wedi. Niku sing kelompok pertama. Sing kelompok kedua sama kok ngibadah niku neraka lho Pak. Jawabane lha terus pundi wong bisa lah ini kena nyedani suarga kaya apa kemudian ya berontak penindam oleh suarga jawabnya Nabi Isa terus ini sama ini kita nonton wah makhlukan ahbab itu bahwa jenengan kodoh-kodoh makhluk sama jenung ini kita nonton kodoh rai sopoko suarga ini kudah makhluk sama ini kudah makhluk macam wakala lah akhari macam Nabi Isa jawab dan kelompok terakhir dawahkan antumul mukorok yang terakhir yang jawab dari kalau ditakon ini apa yang menanggap ibadah pun jumpung karena panjang pulau dunia dan kusi Allah tapi bisa langsung komentar antumul mukarrabun ya sampai ini isi jalan ini mukarrabun keparat cuma dengan Allah subhanahu sampai lihat Allah pun bukan jadi hitungan sampai lihat Allah bukan jadi kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saterusipun Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Qala dawuh Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa mimman ruwiya anhu hadzal qaul waqima fi hadzal maqam jama'atun min at-tabi'in bi ihsanin minhum Abu Hazm al-Madani wa mimman kusna sakiyan riwayatan diriwayatkan anhu saking man Abu hadzal qaul iki dawuh waqima lan dipanggoaken sapa man fi hadzal maqam ing dalem iki maqam jamaatul utawi Allah sekelompok mereka tabi'in rupanya saking kira-kira tabi'in ihsanan kelawan bagus menunggu serasa ke jamaah Abu Hazim utawi Syekh Abu Hazim al-Madani terus Syekh Abu Talib al-Maki enten sekelompok tabi'in tabi'in itu murid-murid itu sahabat jadi murid dekatnya Nabi namanya sahabat murid kanjeng murid sahabat namanya tabiin sekelompok tabiin niku enten sing gadah makam kados dawuh Nabi Isa iki termasuk yen iku Abu Hazim Al-Madani. Karena Allah sapa Syekh Abu Hazim Al-Madani uya guru dawu sapa Syekh Abu Hazim. Inni la astahyi min rabbi an a'budahu khaufan wala 'adzab. Fa aqulna mithla 'abdi su' illam yukhaf lam ya'mal. Wa astahyi an a'budahu li ajli thawab. Fa aqulna kal ajli su' illam yu'ta ajra 'amalihi lam ya'mal. Walakin a'buduhu mahabbatan lahu. Ini satu nama yang sun di dawai sendiri saya Abu Hazim. Ini satu nama yang sun ikulah astahiyi ini isim sopo insun. Menurut bisa yang pangeran insun. Anak muda yang to ibadah sopo insun hu yang robi oleh pengibadah kau panrono di mina ada bisa terseksa. Lah sampai oleh ini ibadah ku krono disiksa lalu masih wong ibadah kok aran diaman-aman siksa disiksa budal. Lah tak pikir-pikir kok fa aku lan banjur ana sapa ingsun iku mikla ati suci kaya sepadane kawula sing elek kaya budak sing elek sing bisane belum budal iku diwedhen-wedhen ilang mukhof. Lamun ora diwedeni sapa abdi suk lan yakta ora gelem ngamal sapa abdi suk. Iki kaya ngene nek jaman rondo biyen ora dadi budake rondo niku mbangun ratan anyar sampai panarukan lan pentilme ora digiyepuki kok nek digiyepuki ora gek budak oleh sing dipuki ngalih. Lah ngono niku niku jenenge kawula lah. Kabulah sungguh tentok ada kan bendarane. Dan wa asalil insun sopo insun an abda ingin kau ibadah sopo insun hu in Allah ni ajrita tu kono alai ganjaran. Hukum aku ibadah sokuk kono mulek ganjaran yo insun. Gaya kok pak aku nama kau Allah sopo insun kukal aji koyo wong sing dibayar asui kan eh. Ilam yukta lamun ora dibayari sapa aji wisu ajro amali ing bayarane gawe ning aji lam yak mau ora gelem ngamal sapa aji. Nek aku ibadah rono milih ganjaran tak pikir-pikir sesuatu iki kaya kuli nek wis diamal-amal iki lho bayaranmu ora gelem budal ora dibudal iki bayarane ora budal. Jangan kepelak dengan bom lagi belum tantang. Ini karyawan sampai beres. Terus ngebom dicek kepotongan duit baru belum teko nyambut jari. Kalau orang mulai kepotongan duit sudah. Ini jadi aji aji risu. Ya terus sama ini badan itu mau walakin aku tetapi ini ngebom ini badan sampai insun insya Allah oleh kami baca mahabbatan karena demen lalu mereka jadi aku ini baca itu demen maksudnya demen itu nah. Demen itu demen kalau saat ini lebih digulai jadi karyawan itu kalau sekep yang berjauh itu mencintai pekerjaan itu pekerjaan itu dicintai. Ya anggar wong itu tahu hikmah di balik pekerjaan itu. Ya anggar wong itu paham posisi ini diambil dari kaulane Allah tengene pekerjaan itu mesti serga. Nek sing isih ibu-ibu sing nom-nom itu kan tahu belum kita cinta di SMA. Kita cinta di SMA karena yo. Folia kalah. Folia, ibu saya tu tak cari jalan jemput ni semua kacau ada di menang. Ibu menang ya, jadi abis folia kan ada jemput je. Ibu lo lo tak kalah. Ibu saya tu jalan jemput tak cari jalan jemput, wah semua kacau ada di menang. Semangat lagi jadi lantun sawah, betul manggil Delok niku duduk sira-sira nambah wong krono. Tapi lek sampean rumangsa anak kekasihku Allah delok aku. Allah ngiringi segone nggonku, Allah maringi sehat aku nggih sak kabeh didelok Gusti Allah. Wis semangat aku budal rawuh. Ora kok melek panane kudu didelok nitipi sawahku. Didelok sing nitipi sawah. Iku mesti semangat orang Rasulullah. Sementara aku ketok budal sawah karo juragan sing tenangan Gusti Allah. Soal aku bukan orang panen tujuh urusan tu, semuanya kerja. Terus, nah ini kita yang contoh yang dua pasar, dua pasar, oke dah, jenah acara ini, ngerti lah acara ini, pemain bisa berlancar, lek akal malam minggu berlancar, sepeda motor segala. Jadi ini masuk jalan tol. Ini pun sepeda motor tu loh masuk. Padahal dia STNK ini mungkin hidup sepeda motor juga. Ya pada sepeda motor kita cari itu. Motor itu mungkin tengomah tu. Sepeda motor itu diubah si anu. Orang orang banyak lupa itu ada jemun. Yang sepeda motor itu jemun lah kan. Gue ditakak ibu kamu langsung jangkau ni, sudah mantu kau iya, tapi sudah mantu aku masih. Ini kau mungkin ada yang sembuh yang masih di kompor. Jadi kalau panjenengan anda ni penggawean tingkat toy kau yang duduk ini gagal. Tapi lah itu yang terkait rasa demen kalau saya nonton ini gagal. Rasa demen kalau saya kayak ibu yo, kayak ibu red, kayak penggawean, kayak ini kisah sampan dia rasa demen. Ini tu semangat, yang berjalan itu semangat. Urat itu tu lopro. Besar lagi lopro itu rasa zaman jemeni salahnya, jadi sih jemeni kayak salah. Zaman jemen panen ni orang jemen kalau sih kayak panen. Ini akhirnya gampang jadi problem. Tidak ada semangat, benar-benar semangat. Kalau bawa satu sahabat Talib al-Maki, sahabat Talib al-Maki. Wakat rawaina teman-teman harus mengriwayatkan satu kita. Makna hadal kalami makna lagi di jauh jauh sahabat hari. Riwayatkan Rasulullah, saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jauh ni itu orang tabiin. Kan jangan video tahu jauh. Sing makna ini tahu jauh ini. Terus budi, kau pun kami lagi. Ayatul Ahadukum kalahadisu in kofa amila. Walakal ajirisu in lam yukta ala ajram lam yakma. Ini udah yang ini. Layakun ojo ono sopa ahadukum salah si jinesi wa kabeh. Ojo ono iku kalahadisu iku yukini budak kan elek. Ilko kala mengerti sopo abisu ngamilah maka tumandang sopo abisu budak sing elek itu belum ditantang pendak gak wakti orang wakti gak tantang walata ajirisi dan ojo koyo buruh asu ikang Allah ilam yuk kala mengerti paringi al ajiro in opah lam yakmal maka orang belum budak sopo ajirisi yojo koyo karyawan yang enak kayak orang diamal-amal lupa orang beli budal diamal-amal lupa di budal ini wakala langgawuh sopoh babi ikhwani ma'ruf al-kurhi setengahnya kira-kira santunya ma'ruf ma'ruf al-kurhi radiyallahu anhu langgawuh lahu matur lahu maring ma'ruf sebagian santri santune Kiai Ma'ruf Al-Karhi ini nekat matur begini kiai nganu iki nggih mbok jenengan rasa dawuh dawuh terus pundi sakjane jenengan terus pundi kok ibadah kok saged ngoten niku akhirnya angka ya Abah Ma'ruf aini syai'in ahajaka ala ibadah akhir mungkin cerita ini panjang dengan ini engkau angka saking panjenengan ya Abah Mahfud, Abu Mahfud. Abu Mahfud ini Ma'ruf. Julukane Abu Mahfud, asma asline Ma'ruf. Iki Abu Mahfud, mbok jenengan iki kersa crita ngoten. Ayu sayyi'e utawi kundune suwi-suwi. Iku ahaja saking nggah kenapa saking kalih panjenengan ngalah ibadah ing atase ibadah. Wal intiqa ila husain jungkung putus ane pauti saking makhluk. Jenengan kok kiat ibadah sampai kaya mboten niku tapi jenengan mboten ngreken makhluk. Tegese dipaidu ya ora mundur, dilem ya ora enggak ganteng wis pokoke ibadah. Sembarang kali kok jadi ibadah. Mbok wonten niku jenengan critane dene cara power-e kenapa? Rasa kata mongko banjur banjur meneng sapa Ma'ruf karena Kiai Ma'ruf meneng aku yang takok santri ini kok diceritani aku yang takok waktu itu mongko matur sapa ingsun zakar kamu napa sing marahi jenengan sedhep ibadah niku krana setiap saat kelingan kerja zakar kamu kok eling panjenengan almau kae mati. Pakola mongko jawab sapa Ma'ruf. Mati iki apa? Wa ayu sayyi ta utawi apa utawi indine suci-suci ku almau kae mati. Lah apa mati ra kok mati nek kalih bon. Ora. Kultu banjur matur sapa ingsun. Padakan ta kubro? Mongko ana ta eling panjenengan apa kuwi kuburan banjur sampean sedek kala dawuh apa Ma'ruf bae sing al-qabr wa ayu sayyi tabi iki suwi cili si kuwi kubur kuburan iku berarti ki apa kuburan iki ora apa-apa kok dadi motivasi ibadah kadoa upama aku ning kuburan kok ajur dadi sehat ya bener. Upama kuwi kuburan isine petuk nek watu buriya pantes dijalahi paring sanggon-gon. Tapi ngono kuwi ora dadi motivasiku. Ngoten. Pakul rumoko matur sapa ingsun khaufna. Khaufna marang sakjane. Khaufna ana tau tau diroko niku dadi pendorong panjenengan marang sakjane lan ngarep-arep swarga. Pakola maka jauh sopa Ma'ruf wa ayu sayyid dengan jahatnya wa ayu sayyid utawi apa iki apa iku hajar iki iki perkara lo suarga kalau merokok ya suarga merokok ya apa ini apa cukup cuma aku ya apa jawabnya menaka hada kulam biadihi in ahdab tahu ansaka jamu ahada mengutari pangeran malakakan kekuasaan satu pangeran haza yang mungkin kabeh bersebut mau mulai kau mati kuburan suarbon rokok memang pangeran sendiri kulau sekabiannya haza kulau sekabiannya haza itu biadion yang kekuasaannya dan yang kabeh yang bersebut itu mau kuwabeh jadi kekuasaan pangeran ya termasuk aku dia dikuasai pengeran dan aku mau jadi pertimbangan ini loh lek dan teriku nek in ahbab kalamun tersno soko sirohu ing pengeran mahu lek terus kesengsem seneng dengan naruh pengeran angsa maka bisa ngalek akan soko pengeran kain siroh ngalek no jamiah haja iskabian ikiki kabeh yang bersebut wa ingkana namun ono iku baina karantara nisiro wa baina wa karantara nisi Allah apa makrifatun pengenalan kata maka nyukupi sopa Allah kaini kata maka nyukupi kain siro apa jami ibadahnya sekabar nikiki kabar lek kowe juwe makrifat tenang nisi Allah ya buh makrifat nisak tiro jenenge makrifat kenal kan orang kodoku wabah kodoknya pokoknya kalau ibu kenal sih, dia ini pengeran deh kabel mau terus orang jadi penting cukup kenal pengenang tau terus jadi sudah banget maksudnya terus orang melek ini terus itu nyambil kok orang sama urusan sedang sama gula kopi tas orang penting udah baik panggil itu orang sedok orang kenal panggil ya malah juga orang-orang tapi itu kenal malah terus orang kenal manggon sanggon ben ora usah wedi diseneli rapat ya ora usah kuwatir ora kumana wis kuwi gelem budal oleh teh ora usah kuwatir gak menunggu terus ora perlu wedi karo satpam satpam kuwi sik boleh wedi beda lah orang kenal kamu tuh orang kenal bayang karat dia mungkin menggerang ini bila mengenai satpam bukan mengenai saya itu kenal semua menjadi tidak jadi masalah gitu loh untuk satpam malah satpam monggo mengharapkan ada dibuka nolakan iya nunggu aku sibuk ngaji untuk mulai terus elek sing duit teh kenapa perkara yang mau jadi pertimbangan bukan penting ya pokoknya gak kenal, itu semua jadi gak kenal pokoknya gak kenal, udah lo rokok sambung gue orang sahur ini kita rokok entek, rokok rak dijajar selalu orang rokok ini lah, langsung ngomong berkata, kenal, ya lo kenal sama lo kenal, masuk sambung gue sampai lo bakal rokok ini kenal, ya ini apa-apa ini lo tapi ya sama lo coba kalau dijajah itu orang-orang apa yang itu mulanya kenal itu penting lu kemarin kenal kan kok saya kuasa gak harus kenal kan saya kuasa saya dikuasai mesti melakukan mulai lu sampai lu kenal kenal sama kayak runtang-runtungnya kalau sama ini gue luas kecamatan disungkan ya ngurusnya ke pokoknya gampangnya gak tahu misalnya, kamu berarti ini dari detik lo nanya rupanya bisa lo tanda tanda lo gak selamat ya, sepuluh aku dan ini kan harus tahu bisa Allah itu bukan ini orangnya apa-apa kenal bisa Allah, suatu orangnya apa-apa penyikian apa-apa ini orang penting ini pun, ngotong-ngotong itu jadi akan dibina jalannya ini cuma yang dikenal ya, ini bisa Allah itu tahu jadi sasaran itu mawon sing pilih. Kala dawuh sapa Abu Thalib, Syekh Abu Thalib. Wa haddats lan padha crita sapa ulama. Cerita An Ali bin Muwaqqit tentang Ali bin Abi Muwaqqit. Kala dawuh sapa Ali bin Muwaqqit. Raitu niki sapa ingsun pinaulu ing dalem guru. Kali kaya-kaya sapengene ingsun iku aku diriku mesti lebok nasa pengsun aljanata ing suarga para aipun dan juga ningali so pengsun rojuan yang mana kok iban kan lungguh lungguh ini ya lungguh lungguh ala ma'idah dan yang atas ngedep ma'idah rampakan prasmanan wa malakani kali utai malaikat loro iku anyaminihi ono usisih tengene rojul wasimalihilan sisi kiwani rojul yulak imani halin jilang sopo rojul sopo malaikat loro huing rojul minjam ito yiba saking sekabir buru-buru panganan kan enak-enak wawa halin tawir rojul yakku manan sopo rojul aku ngipi rumah saya terus mabu suarga terus dikono gue enak uang lungguh ngajuk meja makan ini sambil itu ada malaikat loro yang bilang bantengan bahwa itu muka baju lalu itu landingan sampai usul rojulan yang lama kau iman kan hati ala bagi janati ala lawan suarga ya tak sapa kukamu sapi sopoh rojul ujuha kaumin yang kira-kira wajahnya kau kaya puluh muka baju mabu sopoh baduhum setengah kaum aljanata yang suarga wayu rojulan banjur ditolak sopa akori naliyane kola daya sopa alikul muwafak kuma jawastu nulin liwang iso kusun humai rojo sing ngarep mau karo rojo sing ngarep swarga tak liwati ulah hadiratul kursi maring pangarsane pangeran kang maha suci. Waalaikumsalam banjur ningali sapa sing fi surati qatil arsy ana ing bayang pangayomane kang maha suci ningali rojone ngono kok akoso kok akoso kang teman-teman sementara sapa rojo dibasani kan ningali rojo yang guru kali ningali sapa rojo ilallahi maring Allah taala layak rupu kali ora kaget layak rupu kali ora kaget sapa rojo fakultu mongko matur sapa ingsun di Ridwan maring malaikat Ridwan Pak Ridwan wawah dan tiang di seluruh swarga wawah banget gue mangan di sedang malaikat dan itu yang penjogo swarga itu banten yang ngurusi kepada panitia swarga yang diusap lainnya kan lebu, nanti lebu ada yang ditompok, ada yang ditolak terus tak liwati nih ada yang disyukono ngersani anas, ngersani busi Allah kan ada yang sebus kan menteleng kaya terus nikmat banget bangga banget berkosong dengan itu si Allah kalau takut yang malah mereka Ridwan mana ada mana tahu sinten iku ada nikin itu iku sinten Ridwan pakola maka jauh sekolah malaikat Ridwan gua makhluk al-karsi gini kiai makhluk al-karsi gini mereka makhluk al-karsi itu ada jauh sebagian sekolah makhluk al-karsi Allah Ta'ala Allah Ta'ala pasukan orang-orang diinari saking merokoknya Allah walau sokongan orang-orang berontok ila jannati kemarin suarganya Allah balik balik orang-orang gemenlah kemarin Allah mula sokong ini takut abaham atau teman-teman paling kemenangan sokong Allah yang makhluk paling kemenangan anna goro yang bisa ningali ilahi kemarin Allah ila yaumil kiamat kemarin ino kiamat jadi barisan dia ceklek langsung diaduk dengan Gusti Allah cara jawa ini dijak jagungan Gusti Allah sampai sedina ya aman ya aman waktu kira lang disebut mana diceritakan mana karena akoro ini saat temennya wong loro yang ingin swargo kali yang dibilang malaikat kali yang ingin jawa ini kau wau bahasa loro ini kau harus itu bahasa loro itu memang bisa sebenarnya harus Kiai Bisr Ibnu Haris Al-Hafi dan Ahmad bin Hambal radhiyallahu ta'ala jadi sing disuruh swarga kan Bisr Al-Haris Al-Muhasibi ya Bisr bin Haris Al-Muhasibi ya sing jungkung ibadah malah dibilang malaikat lha sing dadi panitia swarga kendere nek wong anu dibusak soalnya sedhiko anu Ahmad bin Hambal mergo nek kan fatwa kalau itu tukang fatwa, fatwanya pas dilakoni ya selamat pas dilakoni ya ditolak gitu, masuk tukang ngaji, ngasih itu ngasih ini tukang ngaji, pas ngaji, kok ngaji ini dilakoni pun yang ngaji ini luau selamat apa sih, yang belum lakoni selamat, itu gak lakoni ya gak selamat gitu jadi yang buruk dulu, karena biar-biar nandang apa-apa, orang-orang apa-apa namun karena mengenai Allah, sekali sekali ya langsung soal juga mengurusannya Allah subhanahu wa ta'ala deh kan digambarake kemungkinan itu terjadi jadi supaya kalau panjenengan betul apa tak masalah Allah masuk iso mau kan dijahatkan jane yang terlihat itu pun biasa dilakoni diri betul apa lek pangkat uang itu pangkat jadi pembayar kenapa jadi karyawan yang dibayar ini pun deh dia namun ngurusi penggawaian itu oleh ini namun bayar tak cuma bangin itu krono wedi diseneni ya orang-orangnya mengurah diseneni ya tidak mau tapi lek kandangnya krono demen kandang krono demen dan itu tidak jago kan ini pun mulai kemati kok butun apa? Butun sesuatu sih nak, sesuatu sih nak. Lo panjenengan, monggo sambil belajar, latih hati ini tidak ngamal ibadah nandangi apa mawon dasare karena kuban lelah seneng dimakan Allah subhanahu monggo tutup kali itu masalah Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati Rasulillah ya asma'na alhamdulillah wa ta'ala alhamdulillah wa fi ma'ahu lika fi mazida ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa qulubana wa sallim lana dunyana wa akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil 'alamin.